Udah, mungkin masih kosong. Udah ya, udah. Masih di Allah. dicintai oleh Allah, dimuliakan di sisinya, dan diberi tempat dimuliakan di sisi Allah. Okay. Allah menyampaikan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Sallam, wasbir nafsaka ma'alladzina yadkhuluna rabbahum bil-ghada wal-'ashyi yuriduna wajha. Allah ta'abu aynaka anhum urim zinnatal ayat al-Qur'an. Wasbir nafsa, sabarkan diri dan bersama orang-orang yang terus dan selalu berdoa mohon kepada Allah di pagi dan malamnya. Doa mencakup itu doa bermasalah ataupun itu doa yang tidak dikatakan, karena setiap ibadah dan doa Allah perintahkan Rasulnya untuk bersabar diri beliau, untuk bersabar bersama mereka-mereka yang Islam, beribadah kepada Allah. Yuriduna wajha, orang-orang yang hanya mengharap wajah Allah, ikhlas, orang yang tidak menginginkan harta benda dan kepentingan duniawi. Yuriduna wajha, hanya wajah Allah semata yang mereka harap. Wala ta'du 'aynaka 'anhum, dan kedua matamu pandangan Allah. Jangan melewati mereka, jangan melewati mereka, tidak mau memandang mereka, tidak mau mengetahui mereka ibadah kepada yang selain mereka. Tinggal kepada selalulah bersama mereka dalam doa mereka, selalulah bersama mereka dalam ibadah mereka, bersama kepada Allah yang terbaik. Wala ta'rudan ta'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan zahratal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ada yang jangan melewati mereka, ada yang melewati mereka, seolah beberapa jurnal Tidak melihat ahlul dunia dengan segala kenikmatan dan kelebihan harta benda, kelebihan kedudukan, kekayaan. Kalau mereka berjalan terus, kekayaan mereka dalam pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, dan sebagainya, mereka semua itu akan katakan zahratul khayat di dunia. Zahrat itu mendalam, ada berencana bunga. Dan Allah sebutkan itu beli. Kenapa semua kekayaan dan harta benda dunia itu Allah katakan zahrat? Zahratul khayat di dunia itu semua bunganya kehidupan dunia. Karena namanya bunga, naam, sesaat, saat dia berkembang, indah, segar. Insya Allah, orang terkagum dan senang melihatnya, tapi lambat laun, cepat lambat, dan itu pasti berkembang itu akan layu, akan kukus, dan kongkong. Bahkan di bagian-bagian yang lain, bunga ini yang lebih cepat dan yang tercepat lain dan gugurnya. Kamu bandingkan dengan daunnya, kamu bandingkan dengan rantingnya, yang paling cepat Lama waktunya, usia dia tak lama. Sejenak naam, hilang, tinggal terkenal, jodoh, pandangan mata, betul sebagainya semua. Wangi dan punya aroma, tapi semuanya cepat, sangat cepat. Makanya Allah SWT kehidupan itu namanya Zahrat al-Hayat bunga segala kenikmatan, kekayaan yang ada di rumah Allah itu semua bunga cepat akan lain musnah. Lihatlahum fi warisku Rabbi Bapakul Bapak. Semua itu Allah berikan kepada mereka sebagai cobaan, fitnah, ujian, ibtilah. Dan rizki Rabbmu itu yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Rizki Rabbmu ditafsirkan dengan to'ah. Rizki Rabbmu dalam bentuk ketaatan. Karena seorang hamba jika dibukakan pintu to'ah baginya, diberi diringankan untuk taat juga dan ditulis di jalan-jalan baginya. Rasulullah SAW binatang Allah ini, jika melihat sesuatu yang membuat kagum beliau di dunia apapun, membuat orang takjub dan senang, tapi itu juga dunia bunga. Maka Rasulullah Allahumma innal aisha aishun akhirah, Allah Aisyah ila Aisyah akhirah, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Nas'alullah min fadlih. Demikian diingatkan oleh Allah agar pandanganmu mata mereka tidak meninggalkan para duafa, para orang yang lemah, terarah justru kepada orang-orang yang kaya yang hidup dalam gemerlap dan kenikmatan duniawi. Orang kalau pandangannya ke sana, itu yang membuat dia kagum, membuat dia takjub, senang, bisa-bisa dia terlalaikan dari ketaatan yang kepada Allah. Dan sebab itu perlu segera dia mengingat akhirat agar tidak terlalaikan dari akhiratnya. Jika dia berucapkan innal aish aishul akhir, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhir. Tentunya kalau seorang mukmin mengingat bahwa dunia seberapapun kenikmatannya pasti tidak lepas dari kesedihan, tidak lepas dari apa, ada saja cacatnya. Itu pasti. Tidak ada kesempatan yang sempurna, umpuk, dan segala macam. Tapi berkaitan dan kembali pada kesedihan, cacat dan aib. Dua duit mau. Kalau abu aib, ini abu aib yang akan ditanyakan. Zulina-zulina-zulina-zulina-zulina-zulina-zulina-zulina. Nah, kita mendengar akhir alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini kalau sudah orang tuanya bapak ini. Ada yang mau berbunga, dia sudah tahu. Bukan. Kalau pada akhirnya, ini apa? Nah, ini dia. Tidak ada yang utuh di kehidupan dunia. Kehidupan dunia ujungnya satu, usia. Kalau kepada manusia ya tua renta, pikun, lemah badannya kembali seperti awal, gaji dan anak-anak lemah. Dan di bawah tumbuhan jutaan manusia dimulai dari kelemahan, diakhiri dengan kelemahan. Mimbar di kubatin ضعفاً ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيباً. Masa-masa kuatnya sempurna kembali kepada masa tua dan lemah. Maka manusia sekuat apapun dia, sesehat apapun dia, dia terpik di antara dua kelemahan. Kelemahan saat dia lahir awal hidupnya, mulai bayi ataupun orang tuanya juga mati dia. Terus masa kini berkembang masa berita rumah ini, wes dalam semua yang perlu belajar merangkak dari segala terus semuanya tak ada yang mampu merangkak kuatnya. Merah Islam pagi dot stop yang mampu dan dulu. Rakanan pun berkurang, lemas. Karena memorinya hilang, rekan-rekan yang tidak mengenal. Berapa pun, ayo. Kendi. Wes, coba. Ih, untuk mengikuti, Pasir, demikian Allah juga itu Islam berapa? Mengingatkan berapa satu di ayat satu ini belum coba sih yang jangan kau jauhkan orang-orang yang berdoa, beribadah kepada rohnya, ahli, petanggari. Larangan ini maknanya, jadikan justru mereka orang terdekatmu. Orang-orang yang engkau sering duduk bersama mereka, orang-orang khususmu, orang yang sering engkau bersama mereka. Terima kasih. Kesibukan beliau, keseharian beliau, sallallahu alaihi wasallam. Bu apa orang rumah ini? Alhamdulillah. Mustafa Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud, dia sebutkan suatu ketika beberapa orang Quraisy ketika melihat melewati Rasulullah SAW bersama beliau saat itu Qobdah, Zubair, Bilal, Ammar, Abdullah bin Ubay, bagaimana dia maka Quraisy mengatakan dia Muhammad Arabita dihaja. Kamu tidak senang dengan orang seperti ini. Karena mereka menganggap diri mereka orang besar, orang penting, orang ingrat, orang biru, orang mulia di dunianya. Sehingga memandang sebelah mata kepada orang-orang berdani di mata mereka. Utamaan tersendiri bagi orang yang memang Allah jadikan, Allah takdirkan termasuk dari para duhaba. Tuhadirilah Bapak Allah Waliyakum Warahmatullahi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita umatnya untuk juga rela hidup dengan segala kesederhanaan. Itu memang dia sudah berusaha yang jelas dia tidak malas, dan jelas dia tidak berpangku tangan, berusaha menjadi rezeki yang halal dari penghasilan yang halal. Orang tahu dan tidak segitu kehidupan ini. Jangan tawaran keluarga, jangan tersulut, jangan berkeluh kesah. Di Bukhari Muslim dari hadis Harithah bin Wahab, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, "Allah ukhbirukum di ahli jannah. Maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian siapa ahli jannah, penghuni-penghuni surga?" Itu kan anu sih motor tunggu sih. Rasulullah sebutkan karakter sifat-sifat mereka ahli jannah. Kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abadrahu. Setiap orang yang lemah dan dilemahkan di pada rumah, tapi jika dia bersumpah sama Allah, pasti sumpahnya itu akan terlaksana. Alaukirukum di ahli nar, dan maukah juga aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni neraka? Benar, karakter dan sifat mereka. Kullu utullin jawabin mustadbir. Setiap al-utul, utul ditafsirkan oleh Nawawi orang yang keras, kaku, nggak ada lembutnya, nggak ada lunaknya, keras. Berarti terbalikkan kebiasaannya, itu maruf dalam kebiasaannya. Kalau orang itu lemah, lembutnya, lunak jiwanya. Ya, kan? Kita umum sih. Luna. Ini kelemahan yang ada pada dia. Kenapa orang itu awal dulu sopan, rombin, sampai 10.000 belajar bilangnya. Aku ibarat ngomong. Luna. Gampangan. Tapi ahli neraka kita kubur. Keras dan kaku, jawab disebutkan maknanya orang yang banyak hartanya berarti dia tahan, kemudian dia siap dimakan, dan dia sedekahkan, dan dia sorban-sorban kepada orang lain. Atau yang kedua ditafsirkan makna jawaban orang yang besar dan tongkat dalam jalannya. Mungkin orang Jawa benar terpantang kering-kering akan mati, akan nyalakan rumah. Atau yang ketiga ditampilkan Jawa yang pendek dan besar perutnya. Utulin coba di mustadbir dan takabur. Hadith Harilah bin Wahab, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa salah satu sifat atau karakter ahli jannah di dunia ini, mereka mukminin yang memiliki sifat-sifat seperti yang Rasul katakan, baik, mutawaif. Disebutkan demikian, lemah, dilemahkan, atau dianggap lemah. Hal ini menunjukkan mereka orang-orang yang tidak peduli atau tidak mementingkan kedudukan-kedudukan duniawi, jabatan, kursi, tidak ada itu dalam benak mereka. Yang urusan yang semacam itu, benarnya tidak disibukkan dengan yang semacam itu. Bayi mubalaghah ini dia masuk. Tidak berharap, coba dimati, tidak berambisi terhadap martabat yang tinggi yang dikejar dan diperbutkan oleh ahli sunnah. Baik. Itu ada dirinya lemah. Mutawatif lebih cenderung kepada orang yang tidak dikenal, orang yang tidak tampak, karena semua tadi kekayaan, harta benda, kedudukan, jabatan, martabat-martabat yang ini, semuanya kan menjadikan otomatis orang ini menjadi orang terkenal, semua orang tahu, maka semua tertuju padanya. Tidak ada orang yang kenal. Itu orang itu enak dan malu. Karena jabatannya, kekayaan. Kamu kalau boleh lawannya nggak seperti itu malah. Itu orang gak dikenal, gak ada yang tahu dan gak ada yang peduli padanya. Manusia kenapa demikian? Karena memang gak dia pentingkan. Dia sibuk mementingkan pada dirinya bagaimana dia punya kedudukan di sisi Allah. Maka itu yang menyibukkan dirinya, ibadahnya, ketaatannya, keikhlasannya, tauhidnya, mutabaahnya kepada Rasulullah SAW. Itu yang segala-galanya bagi mereka. Tidak berusaha untuk bukan orang yang berusaha untuk bagaimana dapat dihormati di mata kaumnya, jadi orang nomor satu di sukunya, bukan orang yang senang dan mengerjakan hal yang semacam itu. Dampak dari sifat semacam ini luar biasa baiknya. Kalau sudah dhaif mutadhaif seperti tadi, dampaknya orangnya tidak akan peduli dengan dunia, harta, kekayaan. Dalam artian, bukan itu yang dia kejar kamu satunya dan segalanya. Dia dapat, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, posisinya. Gak dia dapat, bisa, tapi gak masalah. Gak kemudian jadi fitro, jadi beban pikiran. Gak kemudian stres. Gak kemudian gak bisa tidur. Saat sesuatu itu jadi segala-galanya baginya. Kok gak kedapatan, lepas darinya. Ternyata pulang yang dapat diri dulu. Ternyata pulang yang dapat, ternyata mereka berambisi dan saling kejar. Begitu gak dapat, kecewa luar biasa besar. Bunda-bundanya. Itu ahlu dunia. Ahlu jannah gak demikian. Ahlu dunianya gak begitu. Dia dapati, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, halal. Dan dia dapati yang membuka itu segala-galanya bagi dia. Tidak harus sedih-sedih amat atau kecewa. Berbisa lah. Ini karena mereka yakin segala sesuatunya di tangan Allah. Masya Allah, yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sifat hasil jaringan nasib sederhana. Konsep seperti ini yang luar biasa sederhananya. Tidak untuk hidup. Enak kamu menjalani hidup itu tenang, santai, lapang dadamu, tenang, makmur jiwa. Jadi itulah kona'an, rasa cukup dan yang Allah berikan. Makanya disebutkan Abdul Muhammad Syafi'i, "Ida kunta za qalbin khunu' fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kamu punya hati yang qona', kamu dan penguasa-penguasa dunia sama. Cuma bedanya yang itu di istana mewah, megah, makannya serba mewah, mahal-mahal. Ini apa sih? Puas. Ujung puncak terakhir adalah kepuasan. Berapa dengan segala macam hidangan, makanan, kehidupan, kemewahan, lux. Intinya mereka puas dengan itu. Perdagangan mewah, bagus. Kalau bedanya dari satunya ini, warna. Allah berikan padanya bagi motor tersebut, misalnya, motor lama tua. Saya dipakai kan juga di sana kerja, di sana kemari tempat taklim, ke masjid atau rumah atau orang. mobil misalnya, kalau kasih rezeki bisa ya pakai kesana kemari, makan dia bisa bersama istri, anak, nikmat. Kalau misalnya nasi tekan kesering, tekan nasi misalnya nasi cipe, tahu, tunggu, sambel, intinya kamu puas, senang. Kalau bedanya dengan yang itu, sama. Sama-sama mencapai titik klimaks kepuasan. Tapi suaranya masih marah. Di situ kunci ini. Ida kuntada paljin polmuhi, pa'in tawama di dunia sama. Tidak ada beda. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, kalau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau saja dia bersumpah dengan nama Allah akan terjadi sumpahnya. Ibrahim qasam. Kalau dia bersumpah karena kesolehannya, karena kesederhanaannya di rumah, tidak sombong, tidak menginginkan kedudukan dan kekayaan, Allah mudahkan baginya, Allah mudahkan untuk sumpahnya itu terlaksana, realisasi apa yang dia sumpahkan. Tentunya atas dasar keyakinan kuat, percayaannya kepada Allah, harapannya kepada pahala yang di sisi Allah. Sebagai contoh, kasus Mubarakit bintu An-Nadr radhiyallahu ta'ala Ansor, ya Ansor, ya Ansor, saat mereka manusia yang ada sedikit gesekan, salah paham gitu. Sampai kemudian Mubarakit mematahkan beberapa tanggal gigi dari seorang budak, seorang wanita dari kalangan Ansor. Sampai sukunya Qabilah wanita ini mengangkat masalah sampai pada Rasulullah SAW. Mengangkat kisos Bukai sudah mematahkan dirinya. Putri kami atau saudari kami kisos. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk gigi Rubaiyit juga dipatahkan. Bagi kisos, sebelum kisos Alhamdulillah. Ini adalah sini. Mendengar itu saudara Rubaiyi namanya Anas bin Mawdur di Kota di Kauman. Karena kecintaannya berhubungannya kepada putri kepada saudara kami, dia katakan, ya Rasulullah, wallahi la tuksar thaniyatu Rubaiyi. Demi Allah ya Rasulullah, gigi Rubaiyit tidak boleh dipatahkan. Sumpah itu. Tak boleh dipatahkan. Sampai Rasulullah mengingatkan awalnya kepada Anas. Ya Anas, kita Allah itu kisos. Kita tahu hukumnya Quran, kita Allah kisos. Kita masyarakatkan, sinar di sini. Kembali Allah mengatakan, wallahi la tuksar thaniyatu Rubaiyit. Demi Allah, gigi Rubaiyit tidak boleh dipatahkan oleh tangannya. Tentunya awalnya boleh kita pahami, anak sahabat yang mulia Nabi Muhammad dia bersumpah bukan menolak hukum Allah atau melawan syariat, tapi dia berusaha dengan sumpahnya itu agar terjadi mediasi damai, kita damai dengan keluarga perempuan tadi, tercapai kata damai sehingga kudai tidak sampai di kisos. Itu tujuan yang dia inginkan. Atau dimaafkan sama sekali oleh keluarga korban itu sudah dimaafkan dari suatu. Kalau keluarga memaafkan, tentunya ini karena Anas atau Bawang yakin dan tahu siapa keluarga korban tadi. Yakinnya dan percayaan yang disuruh kuat kepada Allah. Amin. Memudahkan sehingga terrealisasi sumpahnya anak di bawah. Di pausan 6 ada di pada akhirnya dimaafkan oleh keluarga itu. Mudah Rasulullah katakan inna min ibadillah man lawak sama Allah la'abasoh. Ada dari hamba Allah jika mereka bersumpah sama Allah maka sumpah demi Allah mungkin baik aku dibabarkan dan aku takkan Allah sumpahnya ada dari Allah. Kalau sudah sumpah karena kuatnya usaha dan kuasa sekuatnya Allah juga mempunyai kuasa. Masuk ke situ. Makanya ini gitu. Makanya kuatnya itu enggak masuk. Makanya kita ngomong masuk situ. Atau pergi. Tentunya ini beda dengan sumpah ta'ali Allah yang maknanya ada makna takabur bahwa Allah dengan sesuatu yang tidak diakui bukan celah dan haram seperti kisah orang yang sumpah demi Allah ini orang tidak akan diampuni oleh Allah. Dari mana Allah harus kau kabarkan Allah mengampuni orang itu, aku dosa dan aku kuburkan amalmu. Ibaratnya kalau yang ini dinilai yang tidak akan itu ambil jannah. Oh, ahlu nar Rasulullah sebutkan tadi utulin jawalin mustadir. Dalam kita tahu orang yang Rasulullah mencoba orang yang tidak sabaran apa cuma mencoba tidak sabaran kalau dirinya terkena atau tertimpa sesuatu dan itu juga dampak. Nama dari apa? Dampak karena dirinya menganggap kalau dirinya itu ada pada posisi yang sangat tinggi, dia orang yang sangat mulia, keadaan dia sendiri. Dirinya sudah banyak berjasa dalam Islam, dirinya punya tingkat dan martabat yang sangat tinggi, sehingga tidak pantas menurut dia, tidak pantas untuk terkena musibah. Begitu kena, tidak sabar, atau tidak terima, tidak bisa musibah yang menimpa diriku. Mungkin bisa orang yang dalam peperangan kok berani dan Masya Allah semua banyak membunuh lawan, korban, sampai kemudian semua kabar dan kabar sahabat yang Allah minta hina dan termasuk membunuh mereka. Sahabat terheran membunuh mereka ya. Pejuang perang begitu hebatnya, pemberaninya, sampai kemudian saat dia kena panah atau bunuh, dia nggak kuat, nggak sabar, kok kena? Kena sakit yang tidak dia busukkan terjadi langsung para sahabat mengingat apa yang Ahlina mustadbir kesombongan yang Rasulullah sebutkan atau ru'am kebun dinas bisa-bisa ini besar gak? Gak mengira olah ini mustadbir kebenaran tidak digunakan kata baik iya, nanti naik gak bisa aja kalau mengira maka sifat mereka ahli nar, dia merasa lebih besar dari kebenaran yang Allah tunjuk. Dia juga merasa lebih tinggi dari orang lain, sehingga cenderung mencemooh dan mencela orang lain. Tidak mudah untuk tunduk, nurut kepada Al-Haq. Tidak ada rahmatnya kepada orang lain. Lalu lawannya, orang yang beri mutawarif kebalikannya, dari kebenaran mudah menerima. Pikirannya sih ini soalnya dikira-kira ini balik lagi ke selain kepada orang lain juga gak tau lagi masih kotek ada kasih sayang yang besar kepada orang lain yang terutama membutuhkan tolongan kalau boleh tahu itu yang Rasulullah sebutkan karakter keduanya mana yang benar mana yang artinya introspeksi diri kita masing-masing introspeksi diri kita dalam mana di antara kedua sifat ini yang lebih dekat adalah dengan sifat mana yang lebih ada satu jiwa baik mutawaif yang menghasilkan apa wajib bila ribul din jawadin mustajib yang ada yang pertama bersyukurlah kepada Allah minta terus dua perlindungan minta keselamatan dari kejahatan ibadah kita sholat sampai sholat insyaAllah kita lakukan setelah sholat. Nah, diriwayatkan oleh Syaikh bin Sa'ad belum ada suara belum ada suara suatu ketika yang di sini yang mau seorang boleh diambil dengan guru gitu maka ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW pertanyaannya ini duduk di sebelah Rasul ma'arabuka kihada wahai Rasulullah menurutmu bagaimana orang ini udah masuk nih belum ada atau yang bertanya Rasulullah kepada salah satu yang di majlis masuk menurutmu ulangi bagaimana waktu ini orang ini menjawab ini orang pun ya Rasulullah kaumnya malu ini paling pengundang pengundang secara gede ini orang seperti dia kalau melamar tidak boleh ditolak pasti diterima nikah jadi karena siapa yang orang tua tidak tahu ini orang berhormat orang kaya orang pasti diterima lamarannya wa in syafa'a an yushafa'a itu pula kalau dia ngasih syafa'at pasti juga jalan syafa'atnya diterima syafa'atnya kami peruntungan diterima misalnya bekerja di perusahaan melihat yang ngasih syafa'at pula orang terhormat jadi diterima syafa'atnya dan Rasulullah dia tidak lama kemudian ada orang lain lagi yang pulang kembali Rasulullah tanya apa itu kebiasaan kalau ini menurutku bagaimana pulang yang berlewat ini orang kedua tidak akan menjawab hada rajul min fuqara'il muslimin ini kenal sebagai kalangan akhir miskin dari muslimin kita punya. Ada hari inkhotaba alain tak. Pantes kalau orang berhenti ini kalau melamar ditolak. Diterima keluarganya melihat dia lakunya. Wa in syafa'a alain syafa'a. Dan kalau dia nanti syafa'a, pantas untuk ditolak syafa'atnya. Syafa'at kan mesti dari orang yang kuat, orang yang besar, orang berhormat. Wa in qala ala yusma'a liqawmi. Karena berarti dia kalau berbicara, yang ada yang mau dengar. Orang biasanya kemudian orang mau dengar itu kalau yang bicara orang penting, besar. Maka kemudian Rasulullah katakan, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Ini pakai diisi dulu, jauh lebih baik dari seisi bumi orang seperti yang pertama. Yang dibandingkan satu orang ini jauh lebih baik daripada seisi bumi penuh diisi oleh orang-orang seperti di orang yang pertama dalam selama dunia ditolak, syifa ada di diterima. Seisi bumi orang seperti itu masih lebih abdul satu orang ini. Yang karakternya seperti Abdul Rizki melamar yang mungkin diterima, nah disamakan yang mungkin bicara yang mungkin didengar. Tapi dia lebih baik dari kecoba dari seisi bumi orang yang nanti terus Abdul Bukhari Muslim. Tadi Sa'ad bin Mus'ab mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala beda penilaiannya dalam memuliakan hambanya dengan timbangan manusia. Allah tidak melihat kepada harta kekayaan, tidak melihat kepada nasab keturunan, tidak melihat kepada jabatan orang, tidak melihat wajah orang cantik, tampan, atau pakaian, atau kendaraan, atau tempat tinggalnya, tapi yang mau melihat kalbunya. Apa isi dalam yang Allah lihat amal solehnya, kita soleh baik antara dia dengan Allah, selalu banyak berpikir dan takut kepada Allah, hidup agar dia dimulia atau Allah posisinya. Yang semacam ini kembali pada hati jadi lawan sama Allah berrohmu. Kalau dia sumpah akan memudahkan sumpah yang terjadi. Dia punya sisi Allah, walaupun mungkin di mata orang tidak sampai tadi melamar dan mungkin diterima. Aku mau dari mana apa? Kalau calon istrinya dan perempuan yang menikah, aku dari mana itu dengan dia orang punya begitu? Aku bilang aku ada di sisi Allah. Dia pun dia buat maka tadi ayat besar pelajaran berharga dari kita bahwa orang bisa saja di dunia punya kedudukan tinggi, atau di mata manusia orang penting, orang yang agung dan mulia. Tapi di sisi Allah dia tak punya nilai, dia tak punya kehidupan yang sekali. Sebaliknya, orang bisa saja di kehidupan dunia tak punya martabat, tak punya kedudukan, tak punya kekayaan, rumahnya mungkin gede, dan buahnya mungkin kami pun berhubungnya mungkin pantainya masih tamat. Lalu sangat sederhana hidupnya. Di sisi orang mungkin termasuk pasien apa-apa keluarga miskin akhirnya dengan tiba-tiba tadi tentunya di mata orang lama tidak akan diterima. Bisa apa mau dengar bicara ada yang perhatian. Tapi di sisi Allah dia orang aku orang mulia. Artinya bagi seorang mukmin itu yang merdeka. Bagaimana kamu mulia di sisi Allah? Bagaimana seorang hamba agung di sisi Rabbmu? Jangan peduli, jangan pentingkan penilaian orang. Penilaian orang dari nafis, bukan lebih saja. Tidak ada selesainya, tidak ada hentinya. Kamu sampai level ini masih ada yang di atas semua. Kurangnya sulit pada manusia mau sampai kapan, seperti apa? Dunia makan jadi dan dunia tak untuk makannya. Kamu punya satu gudang emas misalnya, kalau kamu punya lampaan emas satu gudang. Yang ini, yang selain kamu punya 3 gudang. Kamu punya 3 gudang, ada yang punya 10 gudang. Wah, ada teman tadi. Gak ada berpakannya. Maka pentingkan dan segala-galanya bagaimana kita menjadi seorang hamba yang mulia. Bisa Allah karena orang bisa soleh pada dirinya, baik hubungannya dengan Allah. Seperti yang Rasul katakan, khairun min milkil ardi mithli hadza. Sisi Allah jauh lebih berharga, lebih baik dari seisi bumi semuanya para orang seperti yang pertama. Penilaian orang kan luar biasa. Orang bahkan menunggu dan berharap dilamar orangnya. Mungkin ditolak. Bicara pasti diterima. Bicara pasti didengar. Orang penting. Tapi bukan itu segalanya bagi orang umum. Dan di sisi Allah juga demikian pula dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ihtad jadil jannatu wa nar. Jannah, surga dan neraka keduanya berhujjah. Faqala bin nar, neraka berkata, iya al-jabbarun wa mutakabbirun. Padaku isinya orang-orang sombong, orang-orang takabur, orang-orang congkak, merasa besar pada dirinya, merasa lebih baik dari yang lainnya. itu yang isi kudara mampu. Wakala dirjanah berkata, Fiyya du'abauna wa masakinuhun. Isiku lemah. Pada dirinya, pada hartanya, kehidupannya. Sekarang miskin, tidak punya. Fakadallah bainahumah, maka Allah putuskan. Dan pada keduanya, Allah katakan, innakil jannah, rahmati arhamu biki, manasyah. Surga, jannah, engkau adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu. Orang yang aku kehendaki. Wa inna kinar adabi. U'abdibu biki man aja. Kamu neraka adalah adabku. Aku ada denganmu. Orangnya aku kehendaki. Wali ilaikuma alaiya minuha. Dan masing-masing dari kalian berdua, jannah maupun nar, masing-masing dari kalian akan aku penuhi isinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya. Tentunya hadis termasuk dhahir yang wajib diimani. Karena kita tidak tahu bagaimana ahli usia antara jannah dan nar. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana neraka isinya jabarun mutakabbirun, jabarun orang-orang yang keras, sabdulloh orang yang kahwin keras, orang-orang yang oswah keras hatinya. Mutakabbirun orang-orang yang takut, merasa dirinya lebih tinggi, lebih baik dari yang lain, sehingga dengan itu dia menyikirkan orang lain, menganggap rendah selain dirinya, dan menolak al-haq, merasa dirinya lebih tinggi dari al-haq, merasa gak pantas orang seperti dia mengikuti tunduk pada kebenaran. Apalagi disampaikan oleh bulan-bulan yang akan dibawah ini. Artinya ahlul jabarut, ahlul kibria, itu sifat ahlinal. Dan sifat karakternya menghuni neraka. Dirinya lebih besar, lebih tinggi dari segalanya, dari orang lain. Atau mungkin saja kepada orang mereka lunak, bagus dalam muamalahnya kepada orang, tapi jabarutnya kepada hal-hal. Nggak mau dia dengar seruan Al-Haq, kalau dia tunduk mengikuti dakwah yang hak, mustajab Al-Haq, takabunya kepada Al-Haq. Kalau takabunya kepada orang, tak ada gunanya bagi dia lagi. Ya, siap. Al-Jannah, seperti yang Rasulullah katakan, iya, buhafa unas wa masyarakat. Definisi di sini, orang-orang lemah. Yang seperti tadi, keumumannya kalau sudah fakir miskin, orang-orang lemah, gampang lunak. Jadi kepada kebenaran gampang menerima, gampang dinasehati, kamu ingatkan di Jokowi. Tidak boleh dikharam, dikharam. Terima kasih. Bukan orang yang gampang lemah. Dan dari orang masyarakat dari muslim ini mudah tunduk kepada kebenaran. Syarat di dalam hadis jannah rahmat Allah wala hadirnya yang berbentuk neraka adat Allah wala adat dengannya yang Allah berbentuk wa'abdin ma'yasha wa'arham ma'yasha di dalam ayat Allah adat yang Allah berbentuk Allah rahmati yang Allah berbentuk dan ahli jannah dan juga mereka min ahli rahmat Allah orang-orang yang rahmat Allah dan min fadlillah wa rahmati dari rahmat dan keutamaan Allah semata bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Hanya dia memiliki amat dilempar alhamdulillah orang-orang yang dimusnahkan di dalam adat dan terus dimasukkan dan jahanam terus berkata hal min mazid dan tambah dan tambah Tuhan aku dikaren nama hari darat di waktu puluh yang masih. Sampai kemudian Allah letakkan kakinya Subhanahu wa ta'ala ke dalam makam lain supaya Tuhan jembal kodah mahu Allah letakkan pelapan kakinya saya berdawi ba'duha ala ba'd jahannam itu melipat diri yang satu pada yang lain baru yang mengecil dampak dari karena Allah meletakkan kaki atau bawah kakinya di atas jahannam dan dia katakan kok kok cukup itu rahmat Allah kalau tidak ada intinya jangan terus minta apa hal ini sama Allah lebih luas dari musanya Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai' rahmatku itu mencakup segala sesuatu luasnya dan ma'ruf kul minal panel umum dikatakan padamu, hukum-hukum dibutuhkan dengan mesinnya semua kalian keluar dari mesin dalam bahasa Arab, tidak akan ada kemudian yang memahami ada seperti orang tetap di mesin aku tidak termasuk perlu saya keluar dari itu juga saya yang dimaksud orang yang di bahasa Arab tidak akan begitu dia paham bahasa kekualian itu semua harus keluar wajah kullah syaih tentang segala sesuatu rahmat Allah ampunannya aku maafiratuh sampai-sampai di tafsir disebutkan iblis pun berharap mendapat rahmat Allah karena iblis memahami aku termasuk dari syaih di ayat rahmati wasi'at kulla syai'in iblis fahami dia termasuk dari kulla syai'in berharap rahmat Allah sebenarnya mungkin Allah tentukan rahmat itu bagi yang beriman bertauhid kepada-Nya alat boleh hal rahmat Allah lebih luas dari mudahnya al-jannah surga juga lebih luas seluas langit-langit dan bumi masuk di dalamnya memang penghuni-penghuni jannah sampai disebutkan dua ayat masih tersisa karena luasnya jannah ini tersisa lahan tempat di jannah maka Allah ciptakan orang-orang kaum untuk kemudian masuk dan menghuni jannah tersebut dirahmati karena Allah sudah berjanji alaiya dikilai imam minuha kemudian dia akan memenuhi pasti akan dipenuhi masing-masing yang jelas tadi menunjukkan kepada kita bahwa fuqara masaki rahmat yang diisi orang-orang lemah ahli jannah ahli jannah karena tadi jika ada padanya keumuman sifat mereka yang gampang tunduk kepada kebenaran tidak merasa lebih dari yang lain gampang dinasehati mudah didakwai lunak dan gampangan pada orangnya di rumah yang muslim juga Rasulullah SAW katakan inna hulayah dirrojul senin al-azim yawmal qiyamah la yazimu indallah jenaha wa Allah di yawmal qiyamah akan datang seorang yang gemuk besar insya Allah tidak lebih berat dari satu sayap nyamuk bukan nyamuknya bukan sayapnya bukan dua sayapnya bukan satu sayapnya begitu ringannya ini orang di dunianya gede besar tapi dimana akhirat beda di sisi Allah dia tidak lebih berat dari satu sayapnya kenapa hadis ini disebutkan terkait fuqara, masakin atau orang-orang lemah karena Arsani lapar gemuk kalau disebutkan makruhnya atau seringnya muncul akibat kenikmatan hidup makanannya wah mewah makanan berlemak makanan yang enak-enak itu badannya gede. Orang Arab itu sampai awam bukan berhaji jadi sampai mengatakan penyakit asam urat itu berhubungan dengan orang Islam dan orang itu mereka katakan hal yang mau berburu penyakitnya para raja raja yang berdemakan. Artinya ini seringnya karena makanannya ngawur dan enak-enak kan gitu yang berumah yang ini yang itu mewah dan itu orang yang makanannya sayur dengan asam ini jarang karena orang yang bagian makanannya mewah-mewah ala kulihat lapar tanin gemuk saat di dalam hadis menunjukkan dia hidup dalam kemewahan segala macam bentuk makanan yang mewah tersedia baginya yang berarti pula dia orang berduit mengaya mahal makan mewah harganya murah beda dengan orang-orang saya yang mampunya sekali bisa beli ikan bisa beli ayam artinya itu orang-orang yang kaya raya sehingga ada pada mereka sifat bapak akhir ada kesombongan lalai hilang nilai-nilai tawaduk pada dirinya bahkan bisa orang sampai kukur nikmat dalam kemewahan dan kekayaan. Seperti hadis Rasulullah katakan itu di dunia. Itu di yaumul akhir. Di sisi Allah tidak terbelah satu sayap nyamuk. Hadis jelas berarti pula adanya wajan adanya timbangan di Allah Tuhan dan dalam Quran di masanya ayat yang menunjukkan itu wa nafakan Allah dina kristal yawm kiyamah wala kudam nafsun syaitan wa ingkana nifal hambatina mkazalin hatayna hiya wa kakazina hasili ada di tahu dan hadis pula menunjukkan bahwa timbangan itu ditimbang amalannya. Amalannya akan ditimbang antara yang soleh, kekuatan dan kebaikan manusia yang berat. Ditimbang pula lembaran-lembaran catatan amalan. Oh, dan lembaran ini juga akan ditimbang seperti hadis 99 lembar saya lupa semakin banyak suatu maka memandang isinya daratan dosa. Abdullah mengatakan, kalau banyak sudah maka memandang, apa yang dilakukan lagi? Saya jelas, di luar kata-kata itu, tentu di sini sudah ada ayat Allah, masih ada kalau kita ada yang diingat, orangnya pun dibilang orang yang tak dibilang luar besar gitu. Namun di sisi Allah dalam hubungan dari apa tidak lebih kurang dari satu saya hadis mengajarkan kepada kita untuk orang itu sabar dengan apa yang Allah berikan untuknya, bersabar atas kesulitan yang hidup. Mungkin dia berusaha, dia sudah bantuan Tuhan, cuma dia sendiri itu yang dia dapati. Mungkin makananmu sangat-sangat sederhana, mungkin tempat tinggalmu juga sangat-sangat sederhana, kendaraanmu sangat-sangat sederhana. Mereka badanmu tidak bisa selesai dengan badan yang jelas dalam kemewahan. Itu yang mana Allah selalu berbeda dengan manusia. Orang yang puasa, kalau mulutnya orang tak senang manusia. Tapi dari Allah itu dapat dari ibadah. Melihat puasa, melihat rumusnya si Allah dari badannya kasur dia memancing segala itu. Yang dalam itu ukuran Allah karena ini tidak ada. Dia keluar aroma kurang sedap dari mulutnya karena taatnya kepada Allah dan badannya. Sama. Penilaian Allah dengan penilaian manusia. Muslim juga Allah SWT mengatakan Bukba Ash'ad Akbar Madhu Inbin Abdullah Allah SWT. Berapa banyak Ash'ad ini sifat rambut. Rambut yang apa ya, yang enggak di enggak seberapa diperhatikan ya. Karena kalau rambut itu diperhatikan seperti yang tiap hari minyaki, disisir, rapi, ini itu nggak akan asap jadinya. Tapi asap karena dia selalu rambut, nggak sampai dia terlihat juga lupa dia perhatikan klinis minyaki di olah ini. Jadi kalau mereka mementingkan penampilan. Karena lawan dari asal biasanya makhluknya selalu dunia, karena dia harus mengkuasai, karena dia bisnis, karena dia mau masuk kantor, karena dia mau kerja, penampilannya diperhatikan. Rambutnya harus rapi, harus berminyak, harus begini, harus begitu. Asalnya begitu ya, soalnya adanya rambutnya Orang yang tidak menghentikan penampilannya. Akbar, Akbar. Ini sifat pakaian atau tubuhnya makhluklah orang kalau makhluknya diseluruhi penampilan pakaiannya khusus atau gelap dengan pusat macam menunjukkan dia punya orang-orang karena sebaliknya orang kalau kaya dan itu gak mau pakai baju ini cuma lu itu dia mahal nah dia menunjukkan penampilan padahal Akbar berarti dia majburin di labuah tertolak di pintu-pintu artinya tertolak tanpa minta izin orang tidak akan mengizinkan dia maka kalau yang punya rumah misalnya buka pintu atau ngipik dari dalam pulang dari rumah kan gitu kalau ada cerita saya pulang menipu dengan dua tipe orang yang terpola beda kan kalau yang datang orang punya kedudukan orang penting, orang mulia orang kaya jadi di depan pintu dan punya mahal berani yang datang bersamu dengan hangat ahlan usah dengan kemarkabat tapi usah kemarkabat kemarkabat Rasulullah bukan yang satu ini dan masku dengan buah siapa itu? Kesimbang kamu yang namanya? Artinya seperti tadi dia tidak punya nilai di mata orang yang tapi di sisi Allah mulia terbukti bahwa sama Allah Allah bersumpah yang Allah mudahkan untuk terjadi sumpahnya akhirnya Allah berikan karena kemuliaannya kuatnya iman dan kepercayaannya walaupun penampilannya tadi tapi yang berorang rambutnya sederhana dan tidak dia berpikir pakaiannya kulit-kulit penampilannya tapi di sisi Allah dia tinggi dan mulia dan dia terpenting itu yang terpenting bagi seorang muslim bagaimana dirinya di sisi Allah sangat juga dalam hadis Usama Rasulullah SAW sebutkan untuk ala babil jannah aku berdiri di pintu jannah faida amal kuman dakalahan nasa'in aku dapati mayoritas yang masuknya orang miskin wa ashabul jad mahbusun dan sementara orang-orang yang kaya punya bagian banyak mahbusun tertahan kawain masakin bahwa kita masuk jana ini asal hujat jadi tertahan artinya belum juga diizinkan bagi mereka untuk masuk jana lahirah anak asal benar waktu dirobini renang ataupun kardinal telah Allah perintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wa kuntu ala babin nar. Sebelum mengatakan aku di pintu neraka, fa idza amatun dakhala an-nisa. Aku dapati mayoritas yang memasukinya adalah kaum wanita. Inti dan makna hadis sama dengan yang sebelumnya, bahwa seringnya atau umumnya orang kalau hidupnya lemah, umumnya miskin, pasar, dan kalau lebih mudah untuk dibawa kepada kebaikan karena lemah hatinya juga mahu berlunak, gampang diajak mengajak, tidak takut kepada Allah, tidak untuk khusyuk. Karena waktu orang-orang yang lemah, ada yang Allah katakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Siapa yang menambah di atas kalau juga menambah di sini lebih kurang antar bedanya dengan yang lainnya. Ahlul jad saja paling tidaknya masih ditahan untuk bisa lebih karena banyaknya kekayaan dan harta benda yang dia miliki. Sampai kapan bila hanya insya Allah mereka ditahan sampai Allah berhendak membutuhkan itu saja. Yang keluar menghendaki di dunia ini sudah berjuang dari dulu. Terutama akhirnya nanti ada pun neraka. Kalau katakan yang banyak memasukkan wanita, karena mereka ahli fitnah, banyak menimbulkan fitnah, terutama di kalangan kaum lelaki. Tapi di sini kan, lebih. Masih harus mengingatkan, harus berbagi. Yang efek. Ya masyarakat Indonesia, tasadzabnu. Cakoni. Tidak apa-apa. Kalau ingin pergi pun, tidak kelihatan yang kalian punya. Tapi aku nak karamina karena kalian mereka memenuhi melata. Kenapa? Yang aku nak tutir nalan, kota purna lagi. Karena kalian dari musuh, ada syukurnya. Mempunyai kenikmatan syarat. Makan dia punya suami, kalau dia mau sadar berapa bulannya saudara-saudara mereka masih belum suami, belum bisa nikah. Entah itu yang usianya sudah mulai kepala 3, 4 bahkan masih gadis, kenapa usianya tidak? Tidak semua mereka dapat kenikmatan yang mudah. Termasuk dalam orang diminta, diminta itu bisa olehnya kenikmatan itu. Dan dia sia-siakan suara ini ya. Bentak-bentak, omeli, cacimaki, lang. Lang yang maksud cacimaki yang telahan. Jadi suaminya menjadi tempat untuk pelampiasannya musim dengan alasan kekurangan kita berusaha terhadap akhirat yang berani melanggar syariat, alam-alam untuk kebenaran harta dan kekayaan diingatkan pada tempat kejadian syahid riwayat-riwayat ini semua mengingatkan kepada kita pentingnya kita itu mawas diri, selalu waspada dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan bersabar sekali lagi atas segala keterbatasan yang pernah kamu sudah jalani. Dan Rasulullah pun perintah Allah untuk sabar di dunia. Dunia berakar lama. Apa yang orang banggakan di luar dunia ini? Kamu banting tulang kerja dari apa? Lembur saja. Mungkin orang yang berkata, ya, anak, istri. Sementara kalau kamu mati atau lebih mereka, orang yang paling mencintai kamu, orang yang paling kamu cintai ini yang menguburnya. Menghilangimu dengan tanah dan meninggalkanmu untuk tuburmu. Tidak ada yang bersamamu kecuali amalan sendiri. Amalan dinamakan menyelamatkan diri. Tuhan berakhirat kelak dan berawalkan jauhi bahaya dari kebikiran bersama selalu dan bersabar. Kita berbahan sebenarnya itu terbaik. Yang penting kamu mandiri. Seorang hamba tidak sampai menunggu dan membutuhkan uluran tangan bantuan orang lain. Alangkah ironis. Kita berikan kepada Allah Memberikan kepada mereka perhiasan dan kekayaan dunia. Robbana ini orang mereka gunakan untuk menyesatkan orang dari jalan. Robbana mis ala amwali kita hancurkan mata benda mereka. Yeah. Mengirim barang lewat ekspedisi sedang ulang tahun, mereka kirimkan biaya gratis. Khawatir yang semacam ini termasuk tahun arti menjaga buah dari larangan Allah. Memaafkan yang tahu mereka dengan kecil gratis dan kami memaafkan peluang itu menjadi berhasil. Masih orang-orang yang saling membantu dalam dosa maksiatan yang terjadi. Terlebih kalau memang anakmu termasuk yang menjadi cantik, karena mungkin mana? Apa yang terjadi? Selama hidup berhubungan baik dengan maka lanjutkan

tidak siap dalam segala pengertiannya. Kamu tidak siap menghadapi dirimu sendiri yang pertama, bermalam-malam berbuat diri hal-hal yang di luar tendangnya belum, kamu tidak bisa mengendalikan dia, tidak bisa menjaga terancam berantakan rumah tanggamu, anak-anakmu, anak-anaknya yang tidak capek dan lain sebagainya. Nah, itu gak siap. Seringnya kadang yang semacam ini dengan sangat terpaksa dia ceraikan istri yang baru dia mencari. Gak siap menghadapi. Apa gak siap menghadapi mertua atau orang tuamu? Karena aku gak bilang cuma cium, cuma jangan cium, marah besar orang tua, orang tua, terjadi beberapa dari mereka, jadi berusaha melakukan orang tua ini, dan dia susah. Ibunya bilang kalau kamu nggak cerai kan istri keduamu jangan berharap kalau tentang itu. Mau dia tahu mungkin, mau dia ngomong. Tapi polisi anak itu ada orang tua seperti itu. Cuma ada. Tidak ada paksa lagi. Mereka sudah permainan itu karena lunak. Orang kehormatan, kurus, punya nilai tinggi di dalam syariat ya dari kehormati. Persiapkan dalam sesuatunya. Kamu minta melangkah harus sadar. Tanda kutip resikonya harus bagaimana ini finansial. Jadi maksud finansial itu kalau tidaknya kamu kontrak rumah berapa, bukan yang punya bisnis yang berkasih modal. Ada Islam kok, cukup Islam.com. Kita ingin berdakwah dan mensosialisasikan dakwah kita selalu waspun di rumah. Ini agak dari dengan itu kayaknya udah sosialisasi. Karena orang tahu bahwa Al-Sunnah punya channel, punya radio, bisa mereka ikuti pusasa. Dan yang menjadi buat ruku kita mungkin di mobil atau kamu di jalan, coba kamu berhenti misalnya di merah, dan kamu melihat radio Islam Indonesia. Ini kan masalah apa ini? Akan ada apa? Dari undur di Islam ya. Berharap kita itu tidak tertarik mengikuti apa sih ini? Tapi kan kamu datang alatnya. Kamu menunjukkan kepada kebaikan supaya kita gagal. Kalau tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada orang, mati hanya terbatas di kalangan kita sendiri, orang luar nggak tahu tahu. Sementara kita butuh yang lain mendengar dan luar itu nggak tahu itu loh cara sunnah. Jadi tidak salah salah. Bagaimana cara mereka tahu? Bagaimana caranya mereka tahu kalau ada radio namanya RI, ada aplikasi namanya RI. Mengalami hal yang itu. Kalau mereka yang belajar di mobil, mereka bisa lakukan semaunya. Kalau nanti ini terjadi orang yang mau misalnya propaganda dengan cara ini, kita tidak ingin melakukan suatu tanpa bimbingan masyarakat dan ulama kita. Tapi dengan cara-cara seperti ini yang mengubah kita dengan menulisan itu, kita berharap bisa tersampaikan risalah dakwah itu dan yang lain. Bahkan sebagai yang dikuat kita memakai lebih dari itu, usaha menasehati, dimasukkan ke super-super park ya. Sebenarnya itu tidak lebih di jalan-jalan, tapi itu apa di belakangnya? Kamu dan jelek kan? Dan baru tahu ini. Coba itu kalimat satu dua kata ini mengandung nasehat. Subhanallah, kita selalu masuk ke hati orang. Sudah lama dari dan tertulis di bab terkait sebelum anda disolati. Solat sebelum ini. Karena saya dakwah Islam dengan yang indah, dengan anjing, radikalisme. Kita dengar lagi dari agama kita bahwa itu mengutamakan berapa pendengar berarti maaf dan kami maafkan semua Allah ada Allah sholawatul Muhammad agak tak sen mau serau ya. Anu, kalau kita tak berhenti ya. Ini apa? Ini, katanya pusat penting.